Doa mau mandi. Ada orang kak di kamar mandi sekarang. Akang mau mandi nih. Oh iya, hampir lupa baca doanya. Allahumma firli dambi wawasili fidari wabarikli firizki. Ya Allah, ampunilah dosaku dan lapangkanlah rumah tanggaku serta berkatilah rezekiku.